Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Para pendengar siar Radio Indosiar yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal. Walhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk kembali mengikuti acara yang kami sajikan di Radio Indosiar, acara indahnya keluarga Sakinah bersama Ustadzuna Al-Fadil Muhammad bin Umar As-Sawet Hafizullah Ta'ala dan membahas kitab Ishratun Nisa. Walhamdulillah beliau sudah hadir bersama kami di studio Radio Indosiar. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadzuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ahlan wa sahlan Ustadz. Kaif hal bukhair Ustadz? Alhamdulillah bi khairin mu'afiyatin wa sahhatin tamah. Masya Allah walhamdulillah. Jazakum khair. Wa antum jazakum khair. Tayyib Ustadz, tafadhal untuk penyampaian materi terkait pembahasan kita pada malam hari. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar Radio Indosiar yang kami hormati, kita lanjutkan kajian kitab Ishratun Nisa yang tentunya membahas tentang pergaulan suami istri atau bagaimana berjalannya sebuah rumah tangga. Dan kita sampai pada bab khidmatul mar'ah. Babnya berjudul khidmatul mar'ah yang maknanya pelayanan seorang wanita kepada suami. Khidmah, melayani, berkhidmat, maknanya adalah memberikan bantuan-bantuan, memberikan apa yang dibutuhkan, dan seterusnya, itu dikatakan khidmah. Sehingga barakallahu fikum, dibawakan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala sebuah hadis yang panjang dari Asma bint Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Berkata An-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Muhammad ibn Abdullah ibn Mubarak qala akhbarana Abu Usama qala akhbarana Hisham an abihi, dari bapaknya, an Asma, dari Asma. Qalat, beliau menceritakan, tazawwajani Zubair, aku dinikahi oleh Zubair, Zubair ibn al-Awwam. Wa malahu fil ardi min mal. Sedangkan beliau tidak memiliki di muka bumi ini harta apapun. Wala mamluk, tidak pula punya budak. Wala syai', tidak punya apa-apa. Tidak punya budak, berarti tidak punya pelayan. Biasanya yang dipekerjakan untuk membantu di rumah adalah budak. Tetapi Zubair radhiyallahu ta'ala anhu tidak memilikinya. Ghaira farasihi, kecuali kudanya. Beliau memiliki kuda. Fakuntu a'lifu farasahu, kata Asma, maka akulah yang mengurusi kudanya, memberi makan kudanya, wa akfihi mu'natah, dan segala urusannya, wa asusuhu wa adukun nawali nadihihi, dan aku juga yang membersihkannya, dan aku juga yang menuntunnya, dan aku pula yang menggiling biji-biji korma untuk makanannya. Wa a'lifuhu, dan aku berikan untuk kudanya. Jadi campuran jeraminya diberi tumbukan biji-biji korma. Wa astaqil ma, aku juga yang menimba air, mengambil air. Wa akhruzu gharbahu, dan aku pula yang mengisi tempat air beliau. Wa ajin, dan aku pula yang mengaduk adonan gandum untuk makan, untuk dibikin kue, dibikin roti. Walam akun uhsin khubzahu, tapi aku tidak bisa sesungguhnya untuk membuat roti. La uhsin, aku tidak bisa, tidak pandai. Akhbazuhu, aku tidak pandai untuk membuat roti. Fakana yakhbazu jaratun li minal ansar, sehingga untuk memasaknya, membuat roti, aku dibantu tetangga-tetangga perempuanku dari kalangan ansar. Wa kunna niswah sadaq, dan mereka adalah wanita-wanita yang jujur, yang baik. Barakallahu fikum, jujur, baik. Maknanya dia tidak mengumbar aib-aib yang ada di rumahnya. Sebab biasanya kalau kita memasukkan orang lain di dapur kita, seorang istri misalnya, memasukkan fulanah wa fulanah ke dapurnya untuk ikut membantu di dapur, biasanya nanti akan komentar kesana kemari, menceritakan apa yang ada di dalamnya. Ininya begini, ininya begitu, dan seterusnya. Tetapi mereka tidak. Wanita-wanita ansar ini, wanita-wanita yang jujur. Wa kuntu anqulun nawa min ardi Zubair, dan aku pula yang memikul biji-biji kurma tadi di punggungku dari kebunnya sampai ke rumah. Ini dari kebun mencari biji-biji tadi sampai ke rumah. Yaitu kebun yang sudah diberikan, tadinya tidak punya. Hiyallati aqta'ahun nabi, yaitu tanah yang diberikan oleh nabi. Ala ra'si thulutsai farsakh, yang kurang lebih ada sepertiga farsakh tanahnya. Faji'tu yauman, suatu hari aku datang dari tanah tersebut membawa biji-biji korma di atas kepalaku. Mereka biasa membawa sesuatu di atas kepala. Ala ra'si, di atas kepalaku. Falaqiyanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu nafarun min ashabihi fada'ani. Ketika aku sedang membawa biji-biji korma di kepalaku, aku bertemu Nabi. Sedangkan Nabi SAW bersama para sahabatnya. Fada'ani, maka Nabi memanggilku sambil mengucapkan kepada kendaraannya, untanya, ikh, untuk menyuruh kendaraan tadi merunduk. Ikh, merunduklah. Kemudian dipanggil Asma untuk naik di kendaraan tersebut. Liyahmilani khalfahu, untuk membawaku di belakang beliau. Fastahyaitu, tapi aku malu untuk ikut bersama rombongan tersebut karena di situ banyak laki-laki. Anni asiru ma'ar rijal, aku malu kalau aku berjalan bersama laki-laki. Wa dzakartu Zubair wa ghiratuhu, dan aku pun ingat betapa Zubair sangat pencemburu orangnya. Kalau melihat aku berjalan bersama rombongan laki-laki, apa nanti kata suamiku? Wa kana min aghyarin nas, dan Zubair memang laki-laki pencemburu, bahkan yang paling pencemburu. Fa'arafa Rasulullah sallam anni qad istahyait, maka Nabi pun tahu bahwa aku merasa malu. Famadha, maka Rasulullah pun pergi meninggalkannya. Faji'tu ila Zubair, aku datang sampai di rumahnya Zubair. Faqultu laqiyani Rasulullah sallam wa ala ra'sin nawa, aku katakan padanya, aku bertemu dengan Rasulullah sallam sedangkan di kepalaku ada biji-biji korma ini, dan beliau bersama para sahabatnya. Beliau merendahkan kendaraannya agar aku naik, tetapi aku malu dan aku ingat bagaimana cemburumu. Faqala wallahi la hamlukin nawa kana ashaddu min rukubika ma'ah, Kata Zubair, sungguh engkau membawa kurma-kurma itu lebih dahsyat bagiku daripada engkau berkendaraan bersama Nabi. Qalat hatta ursila ilayya. Begitu keadaanku sampai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengirimkan kepadaku khadim, pembantu, pelayan. Mengirimkan kepadaku budak. Fakafatni siyasat al-faras. Maka aku dicukupi. Tidak perlu lagi aku mengurusi kudanya. Faka'annama a'taqani. Sungguh dengan dikirimnya budak tadi kepadaku oleh Abu Bakar, seakan-akan aku dimerdekakan. Seakan-akan aku dimerdekakan. Ikhwan fillah na'azakumullah, kisah yang ringkas ini tentang Asma, kita mendapatkan sekian banyak pelajaran-pelajaran penting dalam urusan rumah tangga. Yang pertama sesuai dengan judul bab. Bab khidmatul mar'ah, pelayanan seorang wanita. Sehingga jangan berkata kepada suaminya, emang aku pembantu. Loh, apa maknanya pelayan? Pelayan itu pembantu artinya. Loh, masa istri jadikan pembantu? Ajib. Ini pertanyaan mengandung pertanyaan. Artinya pertanyaan memancing pertanyaan. Emang kalau istri apa? Apa tugasnya? Di antara tugas istri adalah melayani suami. Di antara tugas suami adalah menghidupi istri. Lengkap sempurna agama ini. Sehingga Asma tidak mengeluh, tidak menangis, tidak mengadu pada orang tuanya, padahal orang tuanya adalah Abu Bakar. Tidak berkata, aku diinikan, aku dijadikan pembantu. Tidak, karena memang dia istrinya. Dia menceritakan, aku yang ngurusi kudanya, aku yang menggiling gandumnya, aku yang menumbuk biji-biji kurma untuk campuran makanannya, aku yang memandikan kudanya, aku, dan seterusnya. Sampai Rasulullah SAW ketika melihatnya, kasihan, disuruh untuk menaiki untanya, tetapi beliau malu untuk menaik bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karena bersama Rasulullah sallam ada para laki-laki, dan dia ingat bagaimana pencemburunya Zubair. Barakallahu fikum, itu yang pertama. Yang kedua, barakallahu fikum, bahwasanya tidak mengapa memasukkan orang lain untuk membantu tapi orang yang terpercaya. Tetangganya dari kalangan Ansar yang membantunya untuk membuat roti. Karena beliau tidak pandai membuat roti. Tetapi dia kasih syarat. Tapi teman-temanku itu, tetangga itu adalah orang yang baik. Orang yang jujur, amanah. Baik, ini penting. Jangan sampai rahasia keluarga akhirnya tersebar kemana-mana. Hanya karena engkau memasukkan orang yang salah. Yang ketiga, barakallahu fikum, bahwasanya Rasulullah SAW sangat memiliki kasih sayang dan rahmat. Melihat seorang wanita memikul beban berat, Nabi ingin menolongnya dan menawarkan satu kendaraannya untuk dia. Tetapi tentunya akan berjalan bersama-sama dengan mereka. Maka Asma malu. Tetapi Rasulullah SAW menunjukkan kasih sayangnya, rahmatnya kepada Asma yang sedang memikul biji-biji korma di kepalanya. Juga faedah yang penting, barakallahu fikum, adalah rasa malu. Hendaklah seorang wanita memiliki rasa malu. Hendaklah seorang wanita memiliki rasa malu yang lebih daripada kaum laki-laki. Barakallahu fikum, malu untuk berjalan bersama laki-laki, malu untuk berada di tengah laki-laki. Sebagaimana Asma menyatakan, fastah yaitu, aku malu untuk berjalan bersama kaum laki-laki. Ikhwanu billahi na'azakumullah, juga faedah yang kita dapat di sini, barakallahu fikum, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kemudian mengirimkan pelayan. Artinya kondisi tadi, kondisi tertentu karena ketidakmampuan. Karena ketidakmampuan. Adapun kalau suami mampu, rahmatilah, sayangilah istrimu. Kalau suami mampu untuk membantunya dengan mendatangkan seseorang untuk membantunya, berikan pembantu. Sehingga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah ditanya ketika saya di sana tentang masalah ini. Kata beliau, jawabannya kembali pada uruf. Apa pertanyaannya? Pertanyaan tentang khadimah. Apakah seorang istri harus boleh untuk menuntut khadimah, menuntut pembantu? Kata Syekh, kembali kepada uruf masyarakat di situ. Kalau di daerahmu semua orang, semua para keluarga punya pelayan, maka ketika engkau menikah, istrimu minta pelayan, itu wajar, berikan untuknya. Tapi kalau kebiasaan di sana wanita-wanita adalah kerja sendiri, maka biarkan dia dalam keadaan bekerja sendiri, tidak perlu khodimah dan tidak berhak untuk menuntut, karena uruf masyarakat di situ seperti itu. Ini barakallahu fikum untuk menunjukkan apa? Kebiasaan orang-orang di tempat dan di desa daerah tersebut. Kalau sudah biasa seperti itu, engkau menuntut khodimah, menuntut pelayan, berarti engkau berlebihan. Tapi sebaliknya, kalau semuanya masyarakat biasa dengan khadimah, tetapi suami ini ketat sekali, istrinya gak boleh mengambil pembantu, ya bahasa lainnya kejam sekali begitu. Karena semua orang sudah tahu urufnya begitu di daerahnya. Wallahu ta'ala alam, di daerah kita sepertinya tidak mesti ada pelayan. Wallahu ta'ala alam. Tetapi kembali kepada kemampuan sang suami. Hukum asalnya bahwa seorang istri adalah diantara tugas-tugasnya melayani suami. Menyiapkan makanannya, memberikan minumannya, mengurusi rumahnya, membersihkan dapurnya, dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk materi yang disampaikan oleh Ustaz Duna pada kesempatan malam hari ini. Indah Ziyad, Idha'atul Islamiyah, Ahlus Sunnati wal Jamaah. Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam sajian acara Indahnya Keluarga Sakinah. Tadi telah kita ikuti bersama untuk sesi materi yang dibawakan oleh Ustaz Duna. Kemudian kita akan beralih ke sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan, kita akan bacakan. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, bolehkah tidak datang di nikahan saudara yang hamil duluan, terus pernah memukul wajahnya karena emosi? Jazakumullahu khairah. Wa iyyakum jazakumullahu khairah. Hukum asal undangan pernikahan adalah wajib didatangi, kecuali kalau ada mukhalafatus sunnah, kalau ada sesuatu yang bertentangan dengan sunnah. Wallahu ta'ala alam, kalau dia menikah dalam keadaan sudah hamil duluan, itu adalah menyelisihi sunnah. Karena seorang yang dalam keadaan hamil tidak boleh dinikahkan sampai dia lahir. Setelah selesai masa iddahnya baru dinikahkan. Wallahu ta'ala alam, saya tidak mengatakan tidak sah. Tetapi itu ada mukhalafatus sunnah. Barakallahu fikum. Sehingga kalaupun engkau beralasan dengan itu kemudian tidak datang, lahu wajhun. Ini punya alasan yang bisa dipaham. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Apa hukumnya seorang suami meminta atau meminjam mahar yang telah diberikan kepada istri ketika nikah? Mahar yang sudah diberikan pada istri ketika menikah, maka itu milik istri. Sudah berpindah kepemilikan pada istri. Sehingga silahkan dia meminta meminjam atau tidak meminjam, itu urusan istri karena sudah milik istri. Artinya kalau istri mau meminjamkan, ya silahkan, itu punya istri. Sudah berpindah kepemilikan, sehingga tidak bisa maksa, mana kembalikan mahar saya, tidak bisa. Itu punya istri. Sehingga kalau dia meminjam, ya selayaknya orang meminjam pada orang lain. Mau dipinjami silakan, tidak juga silakan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Toib Ustaz, Berikutnya, bismillah afwan, ana izin bertanya, berilah nasihat kepada ana agar ana tidak merasa menyesal karena menikah lagi setelah tahu dalilnya. Ana sangat menyayangi suami pertama, rahimahullah Ustaz. Oh, berarti ini wanita. Iya, mungkin sebelumnya juga ditinggal, pernah mengajukan pertanyaan gitu. Ditinggal mati oleh suami yang pertama. Betul. Terus kalau nikah lagi dia enggak akan bertemu dengan suami yang pertama begitu. Naam, Ustaz. Barakallahu fikum. Apa yang sudah terjadi, jangan disesali. Yang sudah terjadi harus dihadapi. Artinya engkau sebagai istri, sekarang istri yang sah dari seorang suami, maka hendaklah berbakti kepadanya, melayaninya sebagai suami. Barakallahu fikum. Jangan menyesal dengan apa yang sudah terjadi, tetapi hadapilah apa yang sudah terjadi itu dengan sabar. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan yang terbaik insyaAllah. Taib Ustaz. Selanjutnya, bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, istri sering marah-marah ke ana lantaran ana kurang humoris. Ana sudah berusaha berkawan dengan ikhwan humoris, tapi qadarullah ana belum bisa merubah karakter ana. Mohon nasihatnya buat ana dan istri ana agar bisa menerima ana apa adanya. Jazakumullahu khair. Begitu Ustaz. Usikum bitaqwallah. Saya nasihatkan untuk semua pasangan-pasangan suami istri, khususnya bagi sang penanya dengan pasangannya, hendaklah bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan menerima pasangan Anda sesuai dengan apa adanya. Kalau dia bukan humoris, kamulah yang jadi humoris. Dan niscaya dia akan terbawa. Akan terbawa insyaallah. Mengapa? Karena melihat engkau guyon dan sebagainya, dia tersenyum, terhibur. Lama-kelamaan dia menjadi ahli, bisa gitu, mampu untuk juga membuat humor-humor yang menyegarkan. Barakallahu fiikum. Sehingga dasarnya dulu, bahwa seorang suami harus menerima istrinya sesuai dengan keadaannya, istri juga menerima suami sebagaimana keadaannya, artinya tidak bisa dipaksakan dengan sifat yang bukan sifatnya. Kalau dia memaksakan diri menjadi orang lain, nantinya malah jadi kaku, malah jadi enggak bagus. Biarkan saja sebagai apa adanya, engkau imbangi. Istri mengimbangi suaminya, suami mengimbangi istrinya. Mudah-mudahan dengan saling memahami akan ada keharmonisan. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Thayyib Ustaz, jazakumullah khair. Berikutnya, bismillah, jika seorang istri sakit dan membutuhkan pengobatan, namun suami enggan mencari nafkah tambahan untuk pengobatan dan kebutuhan lain yang seringnya tidak tercukupi dengan alasan kesibukan di lembaga pendidikan, apakah diperbolehkan istri meminta hulu? Mohon bimbingan Ustaz, jazakumullahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Tidak secepat itu minta khulu. Jangan terburu-buru meminta khulu. Ancaman orang yang minta khulu dalam keadaan tidak sepantasnya meminta khulu itu mengerikan. Bahkan dalam riwayat dikatakan al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Wanita-wanita yang meminta cerai dari suaminya khulu itu adalah para wanita-wanita munafik. Al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Bahkan sekarang ini ada fenomena yang menyayat hati dan menyedihkan. Para laki-laki atau ada beberapa laki-laki yang seakan-akan diceraikan oleh istrinya. Suami tidak menceraikan, mempertahankan. Tetapi istrinya yang bersana kemari sendiri, sampai ke pengadilan sendiri, sampai keluar surat cerai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dunia telah terbalik. Kok bisa seorang wanita menceraikan suaminya? Dan itu bukan satu kali kejadian, ada beberapa kali terjadi. Maka ini mengerikan sekali, saya khawatir mereka-mereka, wanita-wanita yang seperti itu terkena ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sehingga saya nasihatkan untuk sabar dulu. Sabar, jangan segera khulu. Bantulah sang suami, bagaimana dia bisa mendapatkan masukan, rejeki, keuntungan untuk bisa menafkahimu dan berobat. Disebutkan di sini sakit ya. Enggan mencari nafkah tambahan untuk pengobatan. Enggan itu kan ada asbab yang berbeda-beda. Masing-masing orang memiliki kekurangan ini, kekurangan itu, ketidakmampuan ini, ketidakmampuan itu. Sehingga bantulah suami untuk itu. Gimana kalau begini? Paling tidak bantuan pemikiran. Gimana kalau seperti ini? Gimana kalau seperti itu? Bagaimana kalau kita begini? Bagaimana kalau aku yang membuatnya, kuenya, kamu yang menjualnya? Al-muhim, ajaklah kerjasama. Jangan nadanya seperti perintah. Kamu harus gini, kamu harus gitu. Laki-laki tidak bisa digitukan. Akan muncul egonya. Saya laki-laki, jangan diperintah-perintah. Sehingga barakallahu fikum, hendaklah sabari, cari jalan keluar, diskusikan baik-baik, ajak kerjasama, bantu kalau bisa. Apa yang dengan kamu bisa. Jadi bantulah dengan apa yang kamu bisa bantu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Taib Ustaz, pertanyaan berikutnya sebagai pertanyaan terakhir. Bismillah, mohon nasihatnya untuk pasangan yang belum dikaruniai keturunan dan nasihat untuk para wanita yang belum dikaruniai anak. Terkadang mereka mudah tersinggung dengan ucapan, kamu sudah punya anak, seperti itu. Begitu Ustaz. Apakah kamu sudah punya anak? Oh, mungkin seperti itu ya. Apakah kamu sudah punya anak? Pertanyaan seperti itu. Tersinggung. Tersinggung karena ditanyakan seperti itu. Nah, orang nanya semestinya enggak usah tersinggung. Taib, barakallahu fikum. Urusan masalah keturunan anak itu adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kamu, bukan saya yang menentukan. Bukan suami, bukan istrinya yang menentukan. Ada orang yang sangat ingin punya anak tapi gak dapat-dapat anak. Ada yang sebaliknya, gak mau punya anak dulu, malah hamil. Ini barakallahu fikum menunjukkan bahwa yang terjadi adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau Allah berikan keturunan, maka syukurilah dan didiklah anak dengan baik sesuai perintah Allah. Kalau Allah belum Allah berikan, maka sabarlah. Syukurilah apa yang kamu dapatkan. Artinya syukurilah apa yang kamu dapatkan, kesempatan engkau untuk terus berdua. Dengannya tidak diganggu seorang anak. Nikmati saja dulu. Mudah-mudahan suatu saat Allah akan berikan anak untuk kalian berdua. Barakallahu fikum. Kalau sudah lama masih belum punya anak, memintalah, memohonlah, dan jangan putus asa untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tidak putus asanya para anbiya ketika berdoa meminta anak. Nabi Ibrahim tidak putus asa meminta pada Allah seorang anak. Rabbi habli minas salihin, kata Ibrahim. Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan aku turunan yang salihin. Tapi sampai sekian lama, istrinya Sarah belum memiliki anak. Sampai beliau menikahi budaknya yang bernama Hajar. Tentunya jangan tanya, kalau budak sama orang merdeka, saat itu sangat berbeda kecantikannya. Tapi dinikahi budaknya. Ternyata budaknya hamil, mengandung, melahirkan seorang anak yang bernama Ismail. Ketika Hajar memiliki anak Ismail, Sarah pun karena cemburunya, qadarullah, juga hamil. Lahirlah Ishaq. Barakallahu fikum. Demikian pula Zakaria alaihis salam. Dia mengatakan pada Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan, meminta sampai menyatakan, Rabbi wahanal 'azmu minni wasta'ala ar-ra'su shayba. Ya Allah, tulangku sudah renta dan rambutku sudah memutih. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi aku tidak putus asa untuk meminta kepadamu turunan. Lihat, sudah renta tulang belulangnya, sudah memutih rambutnya. Wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Sudah rapuh tulangku dan sudah memutih rambutku. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Tetapi aku tidak berhenti, tidak lelah untuk terus memintamu, meminta kepadamu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya Yahya. memberikan kepadanya seorang anak. Ketika dikasih kabar oleh malaikat bahwa engkau punya akan punya anak, istrinya terkejut. Bagaimana mungkin aku punya anak? Aku ini akim, kata istrinya. Aku ini orang yang mandul, orang yang tidak mungkin punya anak. Maka dijawab oleh malaikat tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki dan menentukan. Maka terjadilah apa yang terjadi. Allah berikan anak dari keduanya, seorang anak yang saleh yang juga jadi nabi, Nabi Yahya. Barakallahu fikum. Kisah-kisah seperti ini banyak memotivasi Anda dan pasangan Anda untuk jangan putus asa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, usaha. Kalau dengan cara seperti ini enggak bisa, jangan cara itu. Memang ada cara lain, Ustaz. Ya bukan maksud saya namanya jima kan macam-macam begitu. Ada yang begini dulu, ada yang begitu dulu, ada yang terlalu lama pemanasan, ada yang malah enggak pakai pemanasan. Dicoba yang ini, coba yang itu, barangkali berbeda. Itu barakallahu fikum usaha antar kalian berdua. Yang ketiga, tidak ada salahnya untuk memeriksakan diri ke dokter dan minta bantuan dokter. Ini sebagai upaya doa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah terus tidak berhenti, tetapi juga bertanya barangkali ada sesuatu yang salah pada diri Anda berdua, kemudian tanyakan bagaimana solusinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita semua keturunan yang saleh. Allahu taala alam bissawab. Tayyib Ustaz, jazakumullah khair atas kesempatan dan juga jawaban-jawabannya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Walafminkum kepada para pendengar yang mungkin pertanyaannya belum terjawab karena keterbatasan waktu yang ada, kita cukupkan untuk acara di kesempatan malam hari ini. Semoga di pertemuan berikutnya kita bisa kembali berjumpa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.